bab mangkar masang sara. Saat dah hayang gaya, hayang cara tatanggana, badak harta, badak segala galana. Saat dah nyawang hayang ka Jakarta, lantaran Jakarta segala aya. Barang aya jajaka ngajak jalan-jalan nyaba. Saat dah gancang dangdan daya jangan caya. Dalapan ahad saadahnya bana, watakna ngadadak segala atra. Dangdanana asa taya batasna, awak badak dadalah hak mataknya kesrak. Saya hayang nyabak awak saadah, kabayang bagja sanajan sarampa. Saya kakak rayapan mamaksanya baketak-ketakana. Saat dah wakca jangan asa-asa tang. Alah bagja, bagja saya hayang, saya hayang, saya hayang dah nantang, sadah nantang. Saya layana, saya layana. Saat dah wakca jangan asa-asa tang.